Ayah, ibu, kalian pasti gemas dengan suara dan wajahku. Kalian pasti ingin foto dan videoku beredar di medsos kan? Banyak komen, banyak likes. Bukan itu yang ku mau. Keinginanku tumbuh besar, kuat dan cerdas. Tapi itu bisa gagal kalau aku stunting. Stunting adalah kondisi bayi berusia 2 tahun yang kurang gizi hingga kecerdasan rendah dan mudah sakit-sakitan. Aku gak mau stunting. Makanya ayah, ibu bantu aku. Segera ke bina keluarga balita terdekat, cari tahu tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Ayah, ibu, pesan ini disampaikan oleh BKKBN. BKKBN, berencana itu keren.